Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah. Kita sampai pada penjelasan Musannif. Qala al-Musannif Rahimahullah Ta'ala walahuma anhu qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara kalau ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seseorang tidak dia cintai kecuali hanya karena Allah. Wa ayakraha an ya'uda fil kufur ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdzafa finnar. Yang ketiga, dia tidak ingin kembali kepada kekufuran, benci setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke api. Wa fi riwayat, di riwayat lain lafadznya wala yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhirih. La yajid, tidak akan dia mendapati manisnya iman sampai tiga tadi disebutkan, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dan seterusnya. Maka ada dua lafaz. Lafaz pertama ini thalathun man kunna fi, tiga perkara kalau ada pada seorang akan dia dapati manisnya iman, atau tidak akan seseorang merasakan manisnya iman sampai tiga perkara itu dia amalkan. Yang dimaukan di dalam hadis bahwa kalau pendalilan jelas kecintaan kepada Allah, karena babnya masalah cinta kepada Allah, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya wajib untuk dia dahulukan, untuk lebih dia utamakan dari kecintaan dia kepada selain keduanya, apapun itu. Dan itu termasuk dari kesempurnaan iman, seperti yang Rasul katakan, seorang hamba tidak akan merasakan kesempurnaan manisnya iman. Sehingga yang dimaksud manisnya iman di sini, manisnya iman yang timbul, dirasa, karena dia menyempurnakan imannya. Ketika iman dia sempurnakan, tumbuh dari situ merasakan manis dan lezatnya iman. Karena iman punya halawah. Halawah, manis dan lezat, nikmat yang hanya bisa dirasakan di dalam ruh, dalam jiwa. jiwa yang merasakannya, nyawa ini. Maka setiap seorang hamba berusaha, berjuang menyempurnakan imannya, semakin dia merasakan manisnya iman tersebut. Dalam hadis qala Suyuti wajada halawatal iman fihi isti'arah takhyiliyah. Di situ ada isti'arah. Isti'arah takhyiliyah ini pembahasan balaghah sastra. Ada yang namanya isti'arah takhyiliyah. Syabbaha raghbatal mu'min fil iman bisyai hulwun wa athbata lahu lazima dhalika syai wa adhafahu ilaih. Dimana Rasulullah SAW menserupakan kesenangan seorang mukmin dalam imannya dengan sesuatu yang manis, bisyai'in hulwin, dan ditetapkan lazimnya. Ini yang istiarah itu peminjaman. Artinya begini kalau dalam balaghah. Layaknya kalau dalam sesuatu yang hissi, yang mahsus, misalnya kamu merasakan kue atau makanan yang nikmat sekali, manis, roti atau kue yang mahal, yang enak sekali pokoknya. Ketika kamu rasakan, enak sekali roti ini, kue ini masya Allah manis dan enak. Ketika kamu merasakan itu, kamu senang, bahagia tentunya, karena mendapat makanan atau kue yang sangat begitu nikmatnya. Kesenangan ini dan manisnya yang kamu makan dipinjam untuk sesuatu yang maknawi, isti'aroh, untuk sesuatu yang maknawi. Maknawi ya, ini dalam hal ini iman. Memang bukan sesuatu yang dimakan layaknya kue, tetapi ada manisnya dan lazimnya. Kayak kue tadi kamu seneng mendapatinya, ya, atau mangga, mangga gadung yang matang manis, kamu makan, ya Allah zen, nikmat, kamu senang bahagia. Ini dipinjam isti'aroh. Seperti itu iman. Iman punya kenikmatan. Ketika itu ada padamu, ketika kamu sosialisasikan tiga perkara ini, betul-betul kamu amalkan, kamu akan senang, nyawa, jiwamu akan bahagia, mendapatkan ketentraman, mendapatkan ketenangan di situ. Dan itu fil qulub, dalam hati. Qala Nawawi, wa makna halawatil iman istilzadu ta'at wa tahammulil masyaq. Kata Nawawi rahimahullah, makna manisnya iman istilzad at-ta'at, orang merasakan lezatnya ketaatan saat dia mengamalkan ibadah ini itu, saat dia beramal soleh, dia merasakan kenikmatan maknawi. Memang betul-betul dia tenang, bahagia jiwanya. adem hidupnya. Wa tahammulil masyaq, bahkan saat dia memikul masyaqqah. Dalam ketaatan ada masyaqqah, ada beban yang dia pikul. Dalam setiap ketaatan tergantung, kamu sholat misalnya ada masyak, ada beban masyak kok memang. Kamu harus bangun saat tidurmu enak-enaknya, pula saat dingin. Masyak kok ini. Kamu harus jalan yang di rumah, harus keluar menuju masjid. Masyak kok terkait sholat. Begitu yang lainnya. Ada masyakoh, puasa, ada masyakoh, lapar, masyakohnya, haus, lemes, capek, ya masyakohnya puasa, itu beban orang puasa, begitu ibadah-ibadah yang lain. Tapi dalam memikul masyakoh-masyakoh itu, orang justru mendapat kenikmatan, kata Nawawi. Merasakan lezatnya iman, nyaman sekali, nikmat sekali, walaupun dia harus merasakan masyaqahnya. Wa itharu dzalika ala aghradid dunya. Dan itu bahkan lebih dia prioritaskan, lebih dia utamakan ketimbang kepentingan-kepentingan duniawi. Termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ada masyakoh. Karena kamu taati Allah, karena kamu taati Rasul, ada konsekuensinya. Kamu akhirnya dibenci, kamu akhirnya dimusuhi. Masyakoh. Dan itu resiko karena kamu taat Allah dan Rasulnya. Karena kamu mentaati syariat, yang perintah kamu amalkan, ini haram, dilarang, kamu tinggalkan, ada resiko. Kamu istiqomah di atas itu, akhirnya kamu dituding sok alim, sok suci, masyaqqah. Kamu dicela, kamu dimusuhi, dikucilkan, berbagai macam, masyaqqah. Tapi ketika itu tetap kamu utamakan, tetap kamu pertahankan, di situ kamu akan merasakan nikmatnya iman manis. Bahagia kamu. Wa mahabbatul abdi lillah bi fi'li ta'atihi wa tarki mukhalafatihi wa kadzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kecintaan seorang hamba kecintaannya kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya, kecintaan kepada Allah dengan meninggalkan larangan-larangannya, dan itu bukti kejujuran cintanya. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Karena orang yang cinta itu kepada yang dia cintai akan tunduk taat, manut sudah, demi segala-galanya, demi yang ia cintai. Karena yang dia cintai memerintah dia ini, dia lakukan. Karena yang dia cintai melarang dia ini, dia tinggalkan, walaupun nafsunya, dirinya, kepentingannya, keluarganya menuntut berbeda dengan itu. Dia tetap mendahulukan yang dia cintai, Allah dan Rasulnya. Di situ orang akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, akan lapang dadanya, tentunya hanya bisa dirasakan oleh yang punya kalbu penuh dengan iman, tidak bisa dirasakan dengan mulut atau lidah. Kalau makanan tadi kan mungkin orang ketika gak percaya bisa nyicipi, betul lah enak, enak, coba aja. Dia coba, iya enak, senang juga dia saat sudah mencicipi dengan mulutnya. Itu makanan, perkara hissi. Tapi ini perkara maknawi, gak bisa dengan lidahmu, bukan dengan mulutmu, tapi dengan ketaatanmu, dengan istiqomahmu. Di dalam hadis kalau kita perhatikan, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayyakunallah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Di akhir hadis, ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih dia cintai dari selain keduanya. Hal ini menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah, ketaatan kepada beliau, termasuk kecintaan kepada Allah. Makanya dalam syahadat disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, satu rukun dalam rukun-rukun Islam, satu rukun, satu rangkaian. Bukan asyhadu an la ilaha illallah rukun pertama, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah rukun kedua, bukan. Tapi satu rukun, karena kecintaan kepada Rasul, ketaatan kepada Rasul merupakan kecintaan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Yahya ibn Mu'ad, kata Imam Yahya ibn Mu'ad rahimahullah, beliau ini Abu Zakaria Ar-Razi, Al-Wa'id, Az-Zahid, dikenal ahli mau'idhah, ahli zuhud. Qala haqiqatul hubbi fillah, hakikat bukti kecintaan kepada Allah, ketika kamu mencintai seseorang karena Allah, alla yazida bil bir, tidak bertambah cinta itu karena kebaikan, wala yanqusu bil jafa, tidak berkurang juga karena kejelekan. Kamu mencintai seseorang karena kamu tahu orang itu taat kepada Allah dan Rasulnya. mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Kamu dapati orang itu istiqomah, sholatnya, ibadahnya, akhlaknya baik, soleh. Maka karena itu kamu cintai orang itu. Itu cinta karena Allah. Maka tidak akan bertambah cintamu kepadanya karena kebaikan-kebaikannya. Mungkin orang itu misalnya nurut kepada kemauanmu, melayani kamu seperti apa yang kamu inginkan. Tolong ambilkan ini, belikan itu, bantu saya untuk ini. Dan dia menservis kamu, melayani kamu, Masya Allah. Atau dia memberi kamu uang, memberi kamu bantuan. Ini itu semakin banyak kebaikan-kebaikannya. Bertambah kebaikan orang ini, bertambah baktinya, layanannya untukmu. Dengan itu bertambah cintamu kepadanya. Berarti kamu tidak mencintai karena Allah, tapi tendensius karena bantuan dan kebaikan orang itu padamu. Tidak berkurang bil jafa, sebaliknya orang ini yajfuka, jafaka. Jafa itu arti asalnya kering. Yani tidak memuaskan kamu. Kamu suruh ini enggak mau nurut. Kamu minta ini enggak mau bantu. Misalnya, kamu kesal padanya, ini orang yang apa sih? Atau hal-hal lain yang membuat kamu gak senang padanya, pribadi. Hal-hal pribadi yang membuat kamu tidak puas, tidak seperti yang pertama kepada dia. Karena dia tidak membuatmu senang, dengan itu berkurang cintamu kepadanya. Padahal dia orang yang istiqomah, soleh Masya Allah, ibadahnya, akhlaknya, manhaj akidahnya Masya Allah. Cuman kepentingan pribadimu jafa, kering. Gak basah, gak bantu, gak menyenangkan kamu. Kalau seperti itu kamu berkurang, yang asalnya kamu ramah, istilahnya mesra dengan dia, hubungan dekat, karena ada jafa akhirnya kamu mulai pasang muka, mulai kamu enggak tegur sapa, kamu jaga jarak, kamu enggak senang, berarti cintamu bukan karena Allah tapi karena dirimu. Ukurannya berarti dirimu sendiri, bukan Allah. Yang kamu jadikan patokan mencintai orang, dirimu. Dirimu senang, dirimu pas, karena terpenuhi segala sesuatunya, maka kamu semakin mencintai orang itu. Semakin kamu dekati, semakin kamu akrab. Orang itu jafa dalam kepentingan pribadimu, tidak memuaskan keinginanmu, kamu pun berkurang cinta padanya, berarti kamu orang yang tidak mencintai karena Allah. Ini yang disebutkan oleh Imam Yahya ibn Mu'ad. Hakikat cinta kepada karena Allah tidak akan bertambah karena kebaikan, tidak akan berkurang karena kejelekan. Oh, subhanallah, jeli salaf. Orang kadang gak sadar kalau dia mencintai, membenci bukan karena Allah, tapi dikemas seakan-akan itu karena Allah murni. Padahal kembalinya ukurannya dirinya sendiri. Dia senang, dia puas, dia senangi orang itu dia cintai. Dia enggak senang, dia tidak puas, orang itu dia benci. Tidaklah menyadari itu kecuali orang yang memurnikan cintanya karena Allah. Yang jadi ukuran Allah. Kamu tahu orang ini orang baik, orang saleh, orang yang istiqomah. Masya Allah. Maka kamu harus cintai. Walaupun jafaka, walaupun tadi kering kepadamu, kurang dan bahkan tidak mungkin membantu atau memuaskan kepentingan-kepentinganmu, kamu harus tetap cintai. Itu hakikatnya. Wa an yuhibbal mar'a, atau sebelum itu, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ya'ni bisiwa ma yuhibbuhul insan bitab'ihi. Kamahabbatil walad wal mal wal azwaj wa nahwiha. Ya'ni bisiwa, yang dimaksud dengan siwa, siwa huma, selain keduanya, adalah kecintaan seseorang berdasarkan tabiatnya, bawaannya. Wajar. Seperti orang cinta kepada anaknya, ya wajar orang tua cinta anak. Kecintaan orang kepada hartanya, wajar. Orang cinta kepada hartanya. Gak mau hartanya rusak, dijaga bajunya supaya bersih. Awet, kendaraannya jangan sampai lecet. Wajar dia cinta, itu harta dia. Istri, itu istrinya, wajar dia cintai. Semua ini cinta tabi'ah. Tabi'ihi. Ini yang dimaksud. Lebih dia cintai dari segalanya yang dia cintai dengan tabi'ihi. Allah dan Rasul lebih dia cintai dari segalanya. Lebih dia cintai dari anaknya, istrinya, hartanya. Demi kecintaannya kepada Allah dan Rasul, dia rela walaupun dimusuhi anaknya atau istrinya, marah-marah, ngomel-ngomel, keluarganya menentang, demi kecintaan dia pada Allah dan Rasul, dia tetap dahulukan Allah dan Rasulnya. Nah, fatakunu ahabbahuna ala babiha. Maka ahab ala babiha, memang af'alu tafdhil di situ betul-betul lebih dicintai. Lebih dicintai dari selain keduanya. Qala al-Khattabi wal muradu bil mahabba huna hubbul ikhtiyar la hubbut tab' kadza qala. Cinta yang dimaksud hubul ikhtiar, ya dengan kesengajaan, itu pilihannya. Bukan tobek, kalau tobek tadi layaknya seorang cinta istrinya, itu tabiatnya begitu, manusiawi. Dan bukan cinta seperti itu yang dimaksud hadis, tetapi hubul ikhtiar, pilihan. Dan dia ngerti resikonya. Dia faham kalau dia cintai Allah dan Rasulnya, dia taati. Di dia akan dikucilkan, dia akan dibenci, dia akan dimusuhi, dia akan dituding ini itu, dia akan, tapi tetap dia lebih, ini ikhtiar, dia pilih, tetap dia pilih lebih dia dahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Wa amal mahabbatu syirkiyah allati qataqaddama bayanuha faqaliluha wa kathiruha yunafi mahabbatallah yunafi mahabbatallahi wa rasulih wa fi ba'dil ahadith ahibbullaha bikulli kulubikum. Adapun cinta yang syirkiyah, yaitu telah lalu penjelasan tentangnya, baik itu sedikit apalagi banyak, semuanya menafikan cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lebih didahulukan oleh seseorang ketimbang kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lebih dia agungkan. Di dalam hadis disebutkan ahibbullaha bikulli kulubikum, cintailah Allah dengan sepenuh hatimu, cintailah Allah dengan sepenuh kalbumu. Hadis diriwayatkan Baihaqi dan yang lainnya. Ini potongan hadis yang dinukilkan oleh muallif. Ahibbullaha bikulli kulubikum, cintai Allah dengan seluruh kalbumu, jangan tanggung, jangan setengah hati, ya aku cintai kalau enggak ada resiko, kalau enggak ada tantangan, saat enggak ada, lah. Dengan seluruh kalbumu, kamu mendapat keuntungan, ataupun kamu mendapat ujian, cobaan, ada resiko atau tidak, tetap cintai Allah. Itu yang dimaksud. Bikulli kulubikum, dengan sepenuh hatimu. Diriwayatkan dari Abu Salamah Ibn Abdurrahman Ibn Auf. Ahibbullaha bikulli kulubikum, ini mengingatkan seorang mukmin agar dirinya benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari segala-galanya. Tidak ada sesuatu apapun yang mengalahkan kecintaannya kepada Allah dan ketaatannya dalam kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mu'alif, famin alamat mahabbatillahi wa rasulih an yuhibba ma yuhibbuhullah wa yakraha ma yakrahuhullah wa yu'thira mardhatihi ala ma siwahu wa yas'a ma yurdhihi mastata'a wa yub'idu amma harramahu wa yakrahuhu ashaddal karaha wa yutabi'u rasulahu wa yamtathilu amrahu wa yatruku nahyahu kama qala ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dan tandanya, bukti kalau orang itu benar-benar cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, dia mencintai segala yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan membenci segala yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan mendahulukan keridhaan Allah dari segala-galanya. Mendahulukan keridhaan Allah dari yang selainnya. Yang penting bagi dia bagaimana Allah ridha kepadanya. Dia tidak peduli bagaimana orang bersikap padanya selama dia diridhai oleh Allah. Di dalam riwayat, tapi ada kelemahan di dalamnya, termasuk yang Rasulullah SAW sebutkan dalam doanya, saat begitu besarnya perlawanan musyrikin dan tekanan Quraisy kepada dakwah, kepada beliau, kepada para sahabatnya, dan tentu tahu bagaimana dalam sirah dahsyatnya permusuhan Quraisy karena menganggap Rasul membawa ajaran baru, karena Rasul menyalahi ajaran leluhur mereka. Semua itu yang beliau hadapi, yang menimpa beliau, beliau katakan, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Selama ya Allah engkau tidak murka kepadaku, aku enggak peduli. Enggak peduli. Mau Quraisy berbuat apa, mau Quraisy memusuhi seperti apa, mau menentang dan memerangi sedahsyat apa, selama Allah tidak murka kepadaku, kata Rasul, la ubali, aku enggak akan peduli. Karena semua yang beliau lakukan demi kecintaannya kepada Allah, demi keridhaan Allah kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu tanda, seperti kata mu'alif, bukti nyata kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah taufik. Wa yas'ama fima yurdihi mastata'a. Dia akan berjuang, berusaha dengan segala yang membuat Allah ridha kepadanya. Semampu dia akan menjauh dari segala yang Allah haramkan, dari segala yang Allah benci, dan sangat membenci. Dia sangat benci segala kemaksiatan, dia sangat benci segala yang dibenci Allah, sangat benci. Karena itu dibenci oleh Allah yang dia cintai. Bukti kalau seorang hamba benar-benar cinta kepada Allah. Tidak akan dia menyenangi yang dibenci oleh Allah. Yutabi' rasulahu, dia akan mengikuti rasulnya. Mentaati rasulnya. Mengamalkan perintah-perintahnya. Dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Seperti yang Allah firmankan. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman atharo amra ghairihi ala amrihi wa khalafa ma naha anhu fadhalika alamun ala adami mahabbatillahi wa rasulih. Dengan demikian, orang kalau ternyata masih lebih mengutamakan perintah siapapun selain dari perintah Allah, lebih dia utamakan, lebih dia unggulkan, lebih dia taati, padahal itu bertentangan dengan perintah Allah. Orang yang masih melanggar apa yang dilarang Allah, maka itu juga menjadi pertanda kalau dia tidak ada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna mahabbatar rasuli min lawazimi mahabbatillah. Hal ini karena cinta kepada Rasul termasuk lazimnya cinta kepada Allah. Harus. Tadi, makanya dalam syahadat pun dijadikan satu rukun. Satu rangkaian. Maka cinta kepada Rasul harus dan itu lazim. Dari kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Faman ahabballaha wa ata'ahu ahabbar rasula wa ata'ahu. Maka yang jujur, benar-benar cinta kepada Allah dan mentaati Allah, pasti dan harus dia mencintai Rasul dan taat kepadanya. Wa man la fala. Kalau tidak, berarti enggak ada. Enggak mau mentaati Rasulullah, tidak cinta kepada Rasul, berarti dia enggak taat Allah, enggak cinta Allah. Pasti sudah. Tidak mengedepankan ketaatannya kepada Rasul, berarti dipertanyakan cintanya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah. Kama fi ayatil mihna wa nadha'iriha. Wallahul musta'an. sebagaimana itu dalam ayat mihna dan yang semisalnya. Ayat mihna, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan dalam Ali Imran, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasul. Pasti Allah pun mencintai kalian dan mengampuni kalian. Maka pertanda dan syarat, tuntutan yang membenarkan pengakuan kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Itu barometer dan tandanya. Orang mau enggak ittiba', mengikuti Rasulullah SAW dalam segala sunnah dan ajarannya, dan lebih dia utamakan dari segala-galanya, dan dia berani ambil resiko apapun konsekuensi yang harus dia hadapi ketaatannya kepada Rasul. Kalau enggak dipertanyakan cintanya kepada Allah, makanya ayat qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, pastinya kalian akan dahulukan dan utamakan Rasul SAW. Di riwayat Ahmad dan Tirmidzi dalam hadis Mu'ad, wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu satu, untuk mencintaimu, mencintai Allah lebih dari segalanya. Wa hubba man yuhibbuk, yang kedua, untuk mencintai orang yang mencintaimu, orang yang taat. Hidayah, istiqomah, harus dia cintai, karena orang itu cinta kepada Allah, mengagungkan dan mengamalkan syariatnya, taat kepada Rasulnya. Wa hubba amalin, dan meminta kepadamu pula mencintai segala amalan yang semakin mendekatkan aku kepadamu, ya Allah. Mencintai amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semakin taat kepada Allah dan semakin Allah cinta padanya. Sebagian dalam hadis qudsi, wa mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kalau dia terus bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepadaku, maka dengan nafilah-nafilah, amalan-amalan sunnah, aku akan mencintainya, kata Allah. Kalau tidak ada dasar cinta kepada amalan itu, orang akan berat mengamalkannya. Enggak ada dasarnya, enggak ada kecintaan kepada amalan yang mendekatkan kepada Allah, maka segalanya dianggap berat. Ini berat, itu berat, ini masyaqqah, itu berkonsekuensi, itu beresiko. Mau ngamalkan ini malas, mengamalkan itu. Akhirnya enggak ada amalan yang dia cintai, padahal itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Makanya diminta kepada Allah untuk mencintai amalan yang mendekatkanmu kepada Allah. Kalau bukan taufik dari Allah, enggak bisa mencintai amalan yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyut taufik. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.